بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني وارحمكم الله جميعا. الحمد لله. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih pertemukan kita untuk meneruskan dari pelajaran sifatus sholat, tentang sifat sholat, di mana kita terhenti pada tata cara perpindahan dari rukun i'tidal menuju rukun sujud. Dan sudah kita sampaikan bagaimana cara turun dari i'tidal menuju sujud dari sekian pembahasan atau khilaf, silang pendapat di antara ulama. Dan yang rajih yang sudah kita pelajari dari pembahasan yang lewat, seorang ketika turun dari rukun i'tidal menuju rukun sujud adalah diawali dengan tangannya dahulu, baru lututnya. Kemudian untuk sujudnya, lutut, tangan, baru dahi dan hidungnya. Sehingga ketika sudah turun, tangan dulu, kemudian lutut. Untuk sujudnya berarti dia sudah lutut, tinggal nanti tangannya maju. Karena lutut, tangan, baru dahinya dan hidungnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Sebelum kita meneruskan, ada yang kita terlewatkan, belum sempat kita pelajari, yakni ketika di rukun membaca surat Al-Fatihah. Rukun di dalam membaca surat Al-Fatihah, yakni ketika setelah selesai pembacaan surat Al-Fatihah, yakni ucapan amin. Ini belum sempat kita pelajari, ini penting. Dasar yang menunjukkan perkara ini pertama adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala idza qala al imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam telah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Hadis ini hadis yang panjang, tapi ini disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Apabila imam mengucapkan akhir dari surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, maka katakanlah oleh kalian. Berarti siapa yang dimaksud di sini? Makmum. Berarti makmum ampun mendel. Ucapkan amin. Ucapkan ini berarti ada suaranya nopo? Onten suara. Onten nggih. Terus ampun kesupen. Untuk makmum mengucapkan amin. Apa manfaatnya? Fadilahnya, keutamaannya, Rasul katakan, fa inna, maka sesungguhnya man wafaqa qawluhu qawlal malaika, maka siapa yang bertepatan ucapan dia, yani ucapan aminnya dia, dengan ucapan malaikat, yani ucapan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya. Padahal ya padahal apa? Ringan sekali, gitu kan? Untuk mengucapkan amin itu kan enggak butuh modal banyak. Tapi kok kadang banyak yang diem. Ya. Ketone eman-eman tenagane kok mengucapkan amin. Setelah kita mengetahui hadis ini, berusaha mengucapkan amin karena harapannya mudah-mudahan pas ketika mengucapkan amin bareng dengan aminnya malaikat. Yang mana kita tidak tahu. Yang mana kita tidak mengetahui. Sehingga yang ada di dalamnya adalah apa? Harapan. Semoga aminnya pas bertepatan dengan ucapan aminnya malaikat. Untuk mendapatkan keutamaan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi kalau kita ingat hadis ini, kita paksa diri kita untuk mengucapkan amin. Walaupun sedang sakit gigi. Iya. Ataupun sedang sariawan. Apalagi sariawan kan perih nggih. Ya, kesenggol-senggol. Tapi ingin mendapatkan keutamaan barangkali pas sehingga diampuni dosa yang telah lewat sebagai mana ia telah mengucapkan amin. Hadis yang kedua. Dalam bah? Nih, yang penting mengucapkan amin. Yang penting mengucapkan apa? Amin. Oke. Walaupun diri, yang penting mengucapkan amin. Faqulu amin. Yang kedua adalah hadis sama dari Abu Hurairah. Hadis ini sahih, masih diriwayatkan oleh Bukhari. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, "Idza ammana al-imamu fa'aminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Maka sesungguhnya siapa yang bertepatan aminnya dia dengan aminnya malaikat, diampuni apa yang telah lewat dari dosanya. Sakit difahami ya? Nah, berarti di sini imam mengucapkan amin, makmum juga mengucapkan amin. Kata ini, terus imam nikum botan robbik firli wali walidayya. Ya, tapi mengucapkan amin, bukan mengucapkan robbil firli. Ya, kadang mungkin ada yang pernah dengar ketika berjamaah, kok imamnya gak amin tapi apa? Robbil firli. Ya. Padahal Nabi kita ya, mengajarkannya adalah pengucapan apa? Amin. Untuk pengucapan amin, mimnya tidak ditasydid. Okay? Sanas amin, bukan. Jadi mimnya itu tidak ditasydid. Ya. A-nya 2 harokat, minnya boleh sampai 6 harokat. Ya. panjangkan tidak, amin, enggak kayak gitu. Iya. Iya, jadi maksud saya sampaikan ini kekeliruan-kekeliruan yang ada. Ya. Bukan pakai hak juga, tapi pakai a, bukan hamin. Ya, juga bukan amin, ya, juga bukan amin, bukan. Tapi a-nya panjangkan dulu. A panjangkan baru min. Ya. Maknanya adalah Allahumma istajib. Wa Allah kabulkan. Karena isinya adalah doa-doa. Doa minta jalan yang lurus. Ya. Minta kepada Allah untuk dilindungi dari jalan yang dimurkai dan jalan yang tersesat. Sehingga minta kepada Allah untuk dikabulkan. Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Permasalahan yang muncul, bagaimana kalau imam tidak mengucapkan amin? Difahami ya? Di sini di hadis kedua kan, idza ammanal imam fa aminu. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkan amin. Ini kan menunjukkan imam amin ya makmum amin. Lah, nek imam ora amin. Kan perintahnya di sini fa aminu, berarti kan kalau imam mengucapkan amin, maka kalian ucapkan amin. Nah, sekarang soalnya, kalau imam tidak mengucapkan amin. Misalnya jamaah nggih. Lagi sing saf ngarep, kan sing paling mendengarkan saf yang terdepan. Kalau saf yang terbelakang sana kan enggak jauh. Enggak dengar. Mungkin ditunggu-tunggu. Enggak amin-amin ya gitu ya. Apakah makmum mengucapkan amin? Jawabannya makmum tetap mengucapkan amin. Berdasarkan hadis yang pertama. Karena Rasul katakan, idza qala al-imam ghairul maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin. Jadi tidak ada masalah. Ada kata imam tidak mengucapkan amin, maksudnya makmum tidak mendengar ucapan aminnya imam. Maka makmum tetap mengucapkan amin. Jadi pahami? Ngerti nggih? Sekarang apakah pengucapan aminnya makmum itu setelah selesai aminnya imam, kan ya? Atau berbarengan atau mendahului? Sekedar pamit dengan ya. Kadang-kadang dapat imam seperti ini satu jamaah. Kalau berdirikan sholat di Masjid Agung Kebumen, itu makmum amin baru imam mengucapkan amin. Berarti di situ makmum mendahului imam. Mungkin di satu tempat makmum tidak akan mengucapkan amin sebelum imam mengucapkan amin. Ketika imam bilang amin, selesai baru makmum amin. Ataukah berbarengan aminnya makmum dengan imam? Loh, untuk lepaskan berbarengan kan sulit ya, susah ya. Apa harus kumandok 1, 2, 3? Kan enggak juga. Paham? Di sini ulama banyak menjelaskan perkara yang jelas al-amrul wasi'. Pembahasannya luas. Yang jelas ketika orang mengucapkan amin setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ini dalilnya. Faqulu amin. Apakah nanti dia mau berbarengan dengan imam atau mungkin imam sudah atau imam belum? Jadi kami dia punya argumentasi ini dasar yang saya pakai. Jelas? Atau dia menunggu imam dulu. Imam menekan A, baru A, kan sudah imam. Baru dia ngikuti amin. Dasar hadisnya yang berikutnya. Idza ammanal imamu fa aminu. Berarti aminnya itu menunggu imamnya. Jangan imam makmum berdoli. Makmum berdoli. Amin. Ya. Kadang-kadang berarti tidak ada masalah. Berarti ada dasar yang masing-masing yang dipakai. Intinya, ini tidak menjadi suatu permasalahan dalam bab apakah berbarengan, apakah imam yang terlambat, ataukah imam dulu, itu tidak ada masalah. Yang masalah adalah yang tidak mengucapkan amin. Itu yang jadi masalah. Iya, jadi masalah enggak mengucapkan amin karena masalahnya apa? Enggak dapat keutamaan. Karena ini amrun ghaib ya, perkara yang ghaib ketika apakah ini bertepatan dengan aminnya malaikat atau tidak. Tapi harapannya kita berbarengan dengan aminnya malaikat supaya mendapatkan keutamaan ghufrul lahu ma taqaddama min dzambi. Ini kan ini walad imam ya walad dolin. Amin. Ya. Begitu banyak kan. Iya, enggak apa-apa. Iya, ya, betul. Betul ya. Iya, karena dari dia tadi ya. Tapi barang apa tidak kan tidak dengar. Iya, tidak dengar. Enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Maksudnya ini mungkin menjelaskan dapati di suatu tempat kok seperti ini. Mungkin jamaah di tempatnya seperti ini. Ya ini bagi yang mungkin kadang safar gitu ya, ada yang bepergian atau mungkin lagi ziarah, kok dapat yang demikian, tidak usah kaget selama dasar yang dipakai itu adalah hadis yang sahih. Karena kalam dalam masalah ini juga disebutkan oleh para imam, ya, oleh para imam. Nah, wabillahi taufik. Jadi pembahasan ini sesungguhnya panjang ya, tapi kita ringkaskan dengan poin-poin tadi. Seperti fahami, masalah amin, baik. Jadi imam mengucapkan amin, bukan mengucapkan robbi firli. Ya, robbi firli. Baik imam maupun makmum mengucapkan amin. Ya, bukan robbi firli. Ya, bukan robbi firli. Nah. Lupa pakai nanti robbi firli, apa? Alhamdulillah. Tapi yang bagi pada kan dimanapun terjadi itu. Robi firli. Ya. Ah, oh yang aminnya. Saya baru malam doli bilang amin itu. Itu banyak seperti itu. Belum selesai. Iya kadang sholat doli amin. Ya begitu sudah selesai. Ya tidak apa. Kebanyakan seperti itu. Ya tidak apa. Ini tapi kalau dukung tidak. Ya macam-macam. Yang penting makmumnya itu mengucapkan amin sudah selesai surat al-fatihahnya, jadi belum jangan belum selesai sudah mendahului amin, ini yang enggak ada dalilnya. Iya, jadi belum selesai kok sudah amin, ini yang tidak ada dasarnya. Jadi nunggu selesai, ya nunggu selesai. Karena mungkin imam panjangkan linnya sampai 6 harokat, ya perbandingan 6 harokatnya misalnya. Dia start pertamanya satu harokatnya seperti dua misalnya. Berarti nanti linya kan jadi 12. Kan banyak sekali. Itu makmum sabar. Nunggu selesai baru. Amin. Betul ya anak-anak. Anak-anak ya. Disini amin. Selagi pengen rampung. Tua. Oh. Baik. Lanjut ya. Baik. Berarti kita kembali ke permasalahan ketika sudah turun. Berarti sekarang posisi apa sujud. Baik. Ya. Dosa kecil. Ya. Ya. Jadi untuk ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni apa yang telah lewat dari dosanya, ini adalah shaghair. Dosa kecil. Karena dosa besar itu dengan bertaubat. Ya, sehingga untuk mendapatkan fadilah keutamaan diampuni dosa-dosanya, persyaratannya adalah dijauhi dosa-dosa besar. Ya, jadi yang akan mendapatkan keutamaan ghufirullahu ma taqaddama min dzambihi, ini adalah orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Sehingga menjauhi dosa-dosa besar itu suatu kebutuhan. Supaya nanti dosa-dosa kecil kita itu rontok seperti dengan ucapan amin ini. Atau ketika sedang berwudu. Atau dengan amalan-amalan yang soleh lainnya. Karena innal hasanat yudhibnas sayyi'ah. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Nah, kebaikan menghapus kejelekan. Kebaikan menghapus kejelekan. Syaratnya itu tadi. Apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Mudah-mudahan nanti mungkin ada suatu kesempatan membahas masalah dosa-dosa besar itu jenisnya apa saja. Supaya nanti kita hati-hati, jangan disangka oleh kita itu dosa kecil, ternyata dosa besar. Itu kan repot jadinya. Kita berharap, lah ini dosa kecil. Oh ternyata dosa besar. Nah, mestinya baik besar maupun kecil kita jauhi. Wabillahi taufik. Kemudian untuk amin nyawa kita, ya yang lirih saja supaya tidak mengganggu para lelaki. Oleh sebab yang demikian ini, wanita itu ketika soft itu memang di belakang. Sehingga kita sayangkan ketika ada soft laki-laki dan perempuan itu bersebelah. Ya, dehemnya saja denger. Nah ini kan mengerikan sudah kayak gitu. Akan bisa menimbulkan ketidakkhusyuan. Apalagi aminnya suaranya merdu. Wah, udah. Itu bisa timbul ya timbul masalah di hati orang yang sedang berjamaah. Ya. Hey, barakallahu fiik. Al-muhim ya. Jadi wanita yang lirih aja untuk mengucapkan aminnya. Lanjut ya. Tip. Gimana? Para malaikat ikut sama anda, sudah disebutkan di sini. Iya. Iya. Amin. Jadi amin. Gak disebutkan apakah malaikat hadir salat berjamaah di situ? Gak disebutkan. Sehingga kita tidak jelaskan. Ya, kita jelaskan yang ada saja di sini. Kalau aminnya pas bertepatan dengan aminnya malaikat, ya wallahu alam apakah aminnya malaikat ini posisi apa ya? Kita tidak tahu karena tidak dijelaskan. Itu akan diampuni dosanya telah lewat. Malaikat ada yang ruku, ada yang sujud disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu saya. Tidak paham. Dan jelas mereka itu beribadah. Satu lagi itu aminnya itu kan pas misalnya kita masuk belum mulai ya mulai sholat kita amin. Kita sebenarnya ngikuti amin apa tidak? Waktu kita belum mulai sholat kan? Apa itu misalnya sholat misalnya kemudian amin? Pas menangis. Jadi, ya, emang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini belum takbiratul ihram. Apakah mengucapkan amin? Anda. Ini yang dimaksud adalah orang yang sholat, makmum. Kan itu belum dikatakan sebagai orang yang makmum. Makmum masbuk itu kan karena sebelumnya pas menangis waladdallin, iya, baru datang. Amin bang. Belum dikatakan makmum masbuk karena belum takbiratul ihram. Belum dikatakan sholat. Jadi yang amin di sini kan imam dan makmum. Dia belum dihukumi sebagai makmum. Dia masih boleh ngobrol, masih bisa minum, bisa makan makan. Ya belum sampai. Cukup ya, amin ya. Apa tadi ini? Ruku? Bukan. Sujud. Baik. Sujud. Kemarin sudah disebutkan turunnya baru wayab sutu kafehi. Ini sudah kemarin ya. Sifat-sifatnya ya. Bentangkan kedua tangan. Belum taib. Wayab sutu kafehi alal ardi bi hidai udunaihi au katifaihi. Bentangkan tangannya ya kedua kaf ini kaf namanya telapak tangan. Bentangkan telapak tangannya di atas tanah. Sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahunya. Jadi ini seperti orang takbiratul ihram ya. Ya. Jadi kalau takbiratul ihram segini berarti nanti ya mau segini atau segini enggak ada masalah. Maksud belum? Ya, itu gambarannya di sujudnya. Jadi sujudnya letak tangannya nanti ini mau sejajar dengan telinganya atau mau sejajar dengan bahunya boleh. Tidak satu sejajar telinga, satu bahu. Tidak. Kalau tidak ada persifatan untuk sujud dibedakan antara laki-laki dan wanita sama saja. Karena Nabi kita menyebutkan sallu kama raaitumuni usolli. Kalau ada pembeda dalam nas berarti dibedakan. Kalau tidak berarti berlaku laki-laki dan perempuan. Sama ya. Ngoten nggih? Itu kan ada alasannya bok bok ujul kan kufren. Seperti ini. Iya. Iya. Kalau perempuan, kalau laki-laki seperti ini. Iya. Kalau susu seperti ini. Iya. Kalau laki-laki seperti ini. Ya. Apa sebabnya? Ada yang seperti itu ya nggak tahu. Iya. Iya. Iya. Jadi kalau kita kembalikan ke dasar saja, ketika nggak ada penjelasan secara khusus untuk wanita, berarti berlaku umum laki-laki dan perempuan. Kita kasih contoh yang khusus kemarin sudah ya. Untuk wanita dan laki-laki dibedakan ketika mengingatkan imam lupa dalam sholat. Itu kan berarti ada nas khusus. Ya, jadi laki-laki mengucapkan apa? Subhanallah. Kalau wanita dengan menepukan ke pahanya. Menepukan ke pahanya. Dan ini kan dibedakan. Berarti nanti ibu-ibu ketika mengingatkan imam yang salah, jangan subhanallah. Tapi dengan ingatkan, oh gak disebutkan. Ya kalau orang muda, ya aneh. Kan mungkin anak imam si orang muda. Ya. Apa ya? Sama seperti makmum subhanallah. Imamku masih salah lagi, kan diulang lagi. Subhanallah, biar ingat. Ya. Pernah terjadi itu. Saya benar di imamku kok menyalahkan. Benar begitu. Saya juga kenal lo. Ingatkan ayat. Enggak, ingatkan ayat. Ingatkan ayat. Ingatkan ayat. Barangkali dia keloncat atau dia keliru mestinya fa dia wa kan bisa saja. Maksudnya Fatihah. Ya, surat apa? Contohnya terjadi ini. Awalnya akhirnya kedua al-nasr itu gimana? Di rakaat kedua. Iya. Enggak, imamnya membacanya suratannya aktif. Iya. Pol-polannya. Ini rampungnya al-nasr itu gimana? Itu gimana? Gimana itu? Sebenarnya itu bingung ya. Cara menjelaskannya kita makmum sampaikan ke atin lagi. Wati ini wati itu. Kan abis sama itu, yang pertama. Bila lagi makmum, ya. Kalau pada Allah, kalau pada Allah, bukannya? Kalau bila lagi makmum abis solihati, iya. Benar aja, gimana? Ya dari itu tadi, dari yang terakhir itu. Iya. Itu yang keliru kan yang terakhirnya. Tapi dia tetap jalan terus. Sudah langsung keburu takbir. Ya iya. Ya iya. Ya iya. Ya iya. Iya tetap itu. Jadi kesalahan imam nanti nanggung. Kesalahannya imam nanti menanggung makmum. Ini berarti tidak kesalahan. Tidak. Kesalahan imam nanti menanggung makmum. Pahalanya imam juga menanggung makmum. Jadi berbanding lurus. Salah, jamaahnya banyak, ya tanggungannya banyak. Kalau betul, jamaahnya banyak, ya betul juga. Jadi imam itu memang bagus, dapat pahala besar. Kalau salah yang nanggung besar pula. Kalau perempuan tahu bahwa ayat itu salah itu cara mengingatkan itu gimana? Iya, kalau enggak ada laki-laki udah. Iya. Iya, ya sambung. Kok cuma berdua saja enggak ada masalah. Tapi kalau sama. Oh, jangan. Iya, diam aja udah. Ada laki-laki maksudnya? Iya. Ada laki-laki tapi yang hafidzah itu perempuan gitu ya. Terus yang jamaah laki-laki pelangap-pelongo aja bisa gitu. Iya. Nah, itu jangan suara. Iya, nanti bisa jadi masalah. Misalnya keloncat gitu ya. Yaudah. Iya, jadi kalau fatihah total batal sholat dia. Kalau fatihah jangan sampai salah. Ya bisa barangkali wong. Tapi suatu nanti ini pernah. Tidak pernah ketahuan itu langsung sudah tam ya pernah. Bila paham mana ya. Itu lupa ya. Motong ayat mungkin. Motong ayat. Ya enggak. Ayat enggak perlu terus dilanjutkan nanti. Takbir ya. Langsung kok. Ini udah mau apa takbir atau mau? Subhanallah. Jadi bakal bingung. Alhamdulillah rabbil alamin. Barang-barang saya baru bilang tadi saya lupa enggak mau baca pakai A. Ya misalnya kayak gitu barang kampung enggak salah. Saya ada lagi. Iya. Itu nanggung besar itu. Itu namanya manusia. Iya, ya. Manusia. Terus ge, napa mutekap? Berarti posisi sekarang apa, Su? Sujud. Ya, posisi sujud. Berarti ini kedua tangan sudah ya, kedua tangan. Wajjalu asabi'ahuma ila jihadil qiblah. Jadi jemarinya ini menghadap ke arah kiblat. Sehingga jangan ngepel, dibentangkan berarti. Menghadap ke arah kiblat. Wa yarfa'u sa'adayhi 'alal ardh, diangkat lengannya. Jangan menempel. Ya, kalau menempel nanti seperti apa? Duduknya apa? Anjing. Wa yujafi adudaihi, menjauhkan lengan atasnya ini anjan baihi, dari sampingnya. Suruh menjauhkan, enggak ngerapatkan, jauhkan dari ininya. Wa batnihi an fakhidaihi, jauhkan perutnya dari pahanya. Ada gambaran belum? Ya, jadi yang wajar-wajar saja ya. Kadang ada orang menjauhkan perut dari pahanya, sujudnya terlalu jauh. Itu jangan seperti itu. Itu memang maksudnya ingin menjauhkan perut dari apa? Pahanya. Yang sederhana saja. Yang penting kan tidak menempel. Maksudnya menjauhkan berarti tidak menempel. Ya mungkin ada yang ingin menyempurnakan ini ya. Rasanya menyempurnakan. Begitu jauhkan. Hampir mau tidur gitu. Mau udah terlalu jauhnya. Mau tengkurap. Tidak. Cukup untuk dijauhkan antara apa tadi ini? Paha dengan perut supaya tidak menempel. Ya kadang seperti soft kecil kayak gini kan susah ini. Bagi orang yang tingginya 170 kayak apa di tersiksanya. Nah, besok kalau mau renovasi diubah ya Pak ya. Nah, para jamaah ini ada rencana mau direnovasi ini masjid, mau diperlebar. Ya, karena jamaahnya kita sudah mulai enggak nampung ini ya. Jadi nanti ada pengumuman pada sholat isya ya sama Pak Kiai mau disampaikan tentang renovasi pelebaran musola ini supaya nanti namanya tidak musola tapi masjid gitu ya. Ya masjid sehingga nanti ini biar sujudnya juga jangan terlalu cekak kayak gini. Kasihan yang tinggi-tinggi 170 seperti ini. Ya. Mau gak menjauhkan gimana? Jauhkan nyondol depannya kan gitu jadinya. Sehingga pelaksanaan untuk sesuai dengan rukun-rukunnya jadi terhindar. Sekarang yang disalahkan yang bikin soft apa siapa nanti jadinya kan gitu. Nah, sekarang nanti diukur yang sekiranya nyaman. Mungkin berapa ya? 1, 2, 3, 4 mungkin ya. 4 tegel lah. 4 tegel ya sekiranya. Ya. Tip. Kita lanjut. wa yaqulu subhana rabbiyal a'la salatan. Berarti ini sebelum kita membaca ini, berarti rukun yang ada ketika seorang itu sujud, berarti nanti dua tangan sudah ya, dua lutut, kemudian dahi dan hidung dihitung satu, kemudian tinggal telapak kaki yang belum disebut. Dalam pembahasan telapak kaki, qaul yang rajih itu adalah dengan dirapatkan. Ya, dengan dirapatkan tumitnya. Ya, atau dirapatkan kodamnya. Dengan posisi jari jemari jari jemari telapak kaki itu menghadap ke arah kiblat. Jadi ditekuk. Ya, ditekuk. Berusaha ditekuk. Sudah ada gambaran? Oke. Okay. Ayo, Mas Ago. Praktek saja untuk sujudnya, posisi sujudnya. Menghadap utara saja biar ayat dan kelihatan. Ya, gitu ya. Jadi itu jari jemari usahakan menghadap ke arah apa? Kiblat. Itu tumit sudah merapat, cukup. Ya. Jadi yang ini rukun ya, rukun sujud namanya. Rukun sujud itu tujuh anggota badan menempel. Sehingga jangan sampai ketika sujud hidungnya tidak nempel. Jangan sampai. Hidungnya itu nempel, dahi nempel, hidung nempel. Lalu gimana kalau yang pesek? Ya kalau bisa nempel-nempel, gak bisa ya karena darurat. Kan demikian. Nah sekarang kalau orang yang hidungnya cuma bolong-bolong, tok, tidak ada ininya. Ya kan tidak bisa menempel dia. Sama halnya seperti keadaan orang tidak punya kaki satu, kan gitu. Nah, sudah dipahami? Tujuh anggota berarti telapak tangan dua, lutut dua, jari jemari tadi, kanan kiri dua, kemudian dahi dan hidung. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin sangat-sangat menekankan ini. Jangan sampai seorang ketika selama sujudnya kok dia mengangkat satu kakinya. Berarti enggak tujuh. Enam setengah. Ya. Misalnya mungkin kaki satu keencelokan nyamuk ya. Gigit kan gatel. Kaki satunya buat garuk-garuk. Ini sejak sujudnya sampai selesainya. Berarti kan selama itu tidak ada. Kalau cuma garuk-garuk nanti balik lagi enggak ada masalah. Oh, ini selama sujudnya. Selama sujudnya sampai selesai kok enggak genep. Itu harus diulang rukun itu. Harus diperhatikan dengan baik. Dan banyak orang yang tidak menerapkan yang rukun untuk mancal itu tadi. Untuk menghadap ke arah apa? Kiblatnya. Itu terhitung kodamnya dua itu. Dua. Ya. Saya dipahami kan? Gimana? Kakinya pakai kos kaki. Enggak masalah, boleh. Pakai sepatu juga boleh. Boleh. Enggak apa-apa. Tapi sepatu yang dipakai itu bukan sepatu masjid. Sepatu yang dipakai. Maksudnya ini. Kan di sana termasuk perkara yang sunnah itu sholat memakai sendal, boleh, bahkan sunnah. Dan ini silakan dilakukan bagi kaum muslimin yang mau mengerjakan. Bisa nanti dia kerjakan di rumahnya ketika sholat malam. Kan sama saja namanya memakai apa? Sendal sholatnya. Sehingga dia pernah melaksanakan sunnah sholat memakai apa? Sendal. Adapun untuk di masjid, musola, ini harus melihat apakah ilmu sudah sampai, sudah orang sudah. Ya namanya orang kan bingung nanti. Ih, sholat kok nggak sendal. Nah ini kan bisa menimbulkan fitnah. Akhirnya dia nggak mau sholat jadinya. Jadinya apa kayak bingungin temennya. Perbuatan yang semacam itu bisa kalian lakukan di rumah, nggak mesti harus di masjid. Sampai betul-betul orang itu cinta dengan sunnah dan memang betul-betul siap ya, dilakukan tentang masalah tersebut. Jadi kalau masjid umum kan tidak mungkin sekali, karena pengetahuannya kan tidak sama. Kalau di pesantren lah itu mungkin, karena memang sudah terkondisikan yang jamaah adalah orang-orang tetap pesantren di situ. Ya, sudah mengetahui pengetahuannya, sehingga bisa mengamalkannya. Orang memakai dua sendal, sunnah gak pakai dua sendal juga apa? Sunnah, yang gak sunnah pakai satu sendal, kakinya badal dua. Itu tidak sunnah. Itu mukhalafah sunnah. Oke. Dan sendal yang dipakai itu, sendal yang ia pakai. Bukan dia lepas sendal di luar, kemudian pakai sendal yang sudah disediakan di masjid. Tidak. Ya, karena dulu ada sebagian orang yang demikian. Biar masjidnya gak kotor, sudah disediakan sendal di masjid-masjid. Begitu masuk, lepas sendalnya, pakai sendal yang di masjid. Tidak, ya, sesuai dengan sunnah. Kalian sudah sunnah, idza dakhala adukum masjidah, falyanzur ila asfalihi. Ketika seorang masuk masjid, lihat bagian bawah dari ya, sendalnya, na'laihi, dari dua sendalnya. Ketika lihat kotoran, suruh dikosok pakai tangan. Kosok. Kemudian falyusalli 'alaiha. Falyusalli 'alaihima, dan sholatlah dengan dua sendal tadi. Al-muhim, ini bukan bab pembahasannya. Ya, yang jelas di sini seorang andai kata pakai kaos kaki enggak ada masalah. Kaos kaki kan masih bisa apa? Menekuk. Pakai sendal juga ya kita bisa masih bisa menekuk. Baik, kemudian mengucapkan atau membaca subhana rabbiyal a'la. Salasah, tiga kali. Wa yaksuru minad du'a fi sujudihi, dan perbanyak dari doa di dalam sujudnya. Ya, doa-doa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam itu banyak. Silakan boleh dibaca. Adapun kita mengingat ketika berjamaah, maka perhatikan ya, perhatikan jamaahnya supaya nanti tidak menjadi sebab mereka lari. Dan ketika berjamaah kok pakai yang lama bacaannya, ya mungkin dia punya kesibukan atau mungkin dia mau berangkat ke Jakarta, bisa terlambat kereta apinya. Wah, itu kan sudah banyak masalah. Sehingga sederhanakan. Nah, ini kalau mau memperbanyak doa dan seterusnya, ketika dia sholat apa? Sendiri. Silahkan. Diperbanyak. Sudah bisa ya? Kita cukup dulu untuk pelajaran malam hari ini. Allahu ta'ala alamu biswab. Sebelum saya tutup salam, kembali saya sampaikan tadi ada pesan. Nah, nanti pada Isya ada pengumuman terkait dengan renovasi dari tempat ibadah ini yang mengharapkan sumbangsih mungkin dari pemikiran, tenaga atau mungkin finansial yang ada untuk lebih semaraknya majelis ilmu nanti di sini dengan diperbesar dari tempat ibadah ini. Yang namanya nanti akan berubah dari musola menjadi masjid. Kalau sudah direnovasi diganti jeneng dengan masjid, wis pantes. Tapi nek perlu direnovasi kan musola terus masjid kepada kaget. Sehingga monggo apresiasi dari jamaah nanti akan disampaikan oleh ini. Tip Allah taala alam subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.